kaya kaya ni langka kata sebaik dana bong sejaga tuana kepada kita bercinta bagus rupa alim kaya satria arjuna cuma Mas Ram Sakti. Bu, aku mau ping biro ya.